الحمد لله الملك الحق المبين أكمل الدين وأوضح الطريق المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرجو الموحد بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرين سكريان رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di rumah yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan pertemuan kita dan kebersamaan kita di dalam sebuah ketaatan dan ibadah yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memberi taufik kepada seluruh hadirin dan hadirat atas setiap ucapan, amalan dan kegiatan-kegiatan ibadah di dalam kehidupan ini. Dan juga kita berterima kasih kepada tuan rumah atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kebaikan ditimbangan kebaikan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberkahi untuk beliau dan keluarga beliau di atas hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini sebagaimana yang telah diumumkan dan telah direncanakan oleh kawan-kawan panitia bahwa tema pembahasan kita adalah mengkaji sebuah uraian akidah, penjelasan tentang akidah Islam yang disepakati oleh para ulama. Uraian tentang akidah Islam ini adalah dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu Imam Al-Bukhari, salah seorang ulama ternama yang telah kita ketahui semua akan kedudukan dan ketokohan beliau di tengah kaum muslimin. Kitab beliau, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, adalah rujukan hadith-hadith sahih yang pertama yang disepakati oleh umat diterima dengan penerimaan dan dianggap oleh para ulama sebagai buku yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Inilah penulisnya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya, di dalam pembahasan akidah Imam Al-Bukhari ini kita akan menguraikan bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang beberapa pokok akidah. Ada 10 pembahasan akidah yang beliau akan jelaskan, yang mana 10 pembahasan ini beliau terima, beliau berguru dan mengambilnya dari lebih 1000 orang guru, di mana 1000 orang gurunya itu tidak ada yang bersilang pendapat tentang 10 pembahasan akidah yang beliau akan jelaskan. Iya. Dan ini dari sisi penting kita mengkaji buku Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di kesempatan ini. Selain daripada itu, pembahasan akidah adalah pokok di dalam kehidupan. Hal yang harusnya selalu kita benahi, menjadi tumpuan perhatian kita. Kenapa harus demikian? Karena para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk misi utama ini. Untuk menyampaikan kepada manusia supaya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan jauhilah tauhid. Jadi setiap rasul diutus oleh Allah adalah untuk menjelaskan kepada umat hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan nikmat yang paling besar, karunia yang paling utama adalah dengan diutusnya para rasul itu. Menerangkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah berfirman, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Allah menurunkan para malaikat dengan ruh dari sisinya, bahwa perintah Allah kepada mereka para nabi yang dipilih diantara hamba-hambanya. Apa wahyu yang diwahyukan kepada para nabi agar supaya mereka menyampaikannya? Iya. An-andiru, hendaknya mereka mengingatkan, memperingatkan kepada umat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka hendaknya kalian semua bertakwa kepadaku, firman Allah. Tidak ada, Allah firman, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Maka dia adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Dan ini disebutkan di surah An-Naml atau di surah An-Nahl. Yang surah An-Nahl ini disebut juga sebagai surah An-Ni'am. Jadi dia satu surah, Masya Allah, kalau kita perhatikan dari awalnya hingga akhirnya, itu menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Di dalam surah ini firman Allah, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Nikmat apapun yang kalian miliki, datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kalau memang benar kalian itu beribadah hanya kepadanya. Kalau memang benar kalian beribadah hanya kepadanya. Iya. Maka subhanallah, dari nikmat yang paling pertama disebut di dalam surah ini adalah nikmat tentang diutusnya para rasul menyampaikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, keyakinan yang benar, keimanan yang benar, itu adalah sebab keamanan dan sebab seorang hamba dijaga di atas hidayah. Allah berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, tidak dia campur keimanannya dengan kesyirikan, imannya bersih, tauhidnya benar, maka Allah jamin, ulaika lahumul amnu, untuk mereka inilah keamanan, dijamin keamanan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, bahkan keamanan dalam negerinya, dalam bangsa dan negaranya, dijamin keamanan. keamanan di dunia dan di akhirat. Wahum mahtadun, dan mereka selalu berada di atas hidayah, selalu berada di atas petunjuk. Dan ini dari kebaikan seorang yang memiliki keimanan. Dan dengan keimanan ini pula Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kepadanya cahaya, menerangi jalannya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Dengan akidah yang benar ini pula, seorang hamba akan dikuatkan oleh Allah di kehidupan dunianya, di alam kuburnya, dan kehidupan akhirat. Allah firman, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman. Perhatikan, disebut dengan keimanan. Orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar akan dikuatkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat di antaranya adalah kehidupan di alam kubur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Maka dia adalah sebab keteguhan untuk seorang hamba, membuat hatinya teguh di keadaan apapun, di keadaan apapun. Karena itu Nabi dan para sahabatnya mengalami ujian-ujian di Mekah 13 tahun. Berbagai ujian mereka hadapi, dari dakwah yang tadinya tidak terang-terangan, kemudian terang-terangan, gangguan yang tadinya bentuknya penyiksaan, kemudian berubah menjadi pemboikotan, kadang diselingi dengan pembunuhan. Berbagai siksaan dialami oleh para sahabat, tapi semua itu tidak merubah keadaan mereka, tetap teguh di atas petunjuk. Dan ini keteguhan diberikan untuk orang-orang yang beriman. Dan akibat yang terbaik adalah untuk orang yang beriman. Karena itu mereka bersabar 13 tahun, kemudian Allah bukakan untuk mereka kebaikan, dan berdirilah negara mereka di Madinah, negara kaum muslimin di Madinah. Dan ini buah dari dakwah tauhid. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah yang benar di dalam hati-hati manusia. Kemudian akidah yang benar ini adalah sebab kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih, dari laki-laki maupun perempuan, dan ia adalah seorang yang mukmin, disyaratkan keimanan, akidah yang benar. Jika dia memiliki akidah yang benar, kemudian memiliki amalan yang salih, Allah menjaminnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebaikan dan keindahan di dalam mempelajari akidah yang benar sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita masuk dalam rincian-rincian pembahasan akidah, kita bahas tentang iman, bagaimana manisnya iman, indahnya iman, sebab-sebab yang menambah keimanan. Kita bahas tentang takdir, bagaimana itu takdir, bagaimana indahnya mengimani tentang takdir. Kemudian kita bahas pembahasan-pembahasan yang lainnya yang dibahas di buku-buku akidah. Itu dari hal-hal yang sangat menguatkan keimanan. Dan orang yang berakidah dengan akidah yang benar akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladziina aamanu fil hayaatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian, yaitu pada hari kiamat. Dan Allah akan membela mereka di dunia dan di akhirat, karena Allah firman, "Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Baik. Jadi tidak diragukan bahwa pembahasan akidah adalah pembahasan yang penting di dalam agama. Misi dakwah para nabi dan para rasul. Maka di kesempatan ringkas kali ini, insya insyaallah kita akan menyelesaikan dalam dua sesi pembahasan, dua sesi pertemuan, di untuk pertemuan sore hari ini dan hari besok insyaallah kita akan mengkaji uraian akidah dari penjelasan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya, para ulama mengajarkan akidah itu mendidik manusia, mendidik umat itu dengan metode dimaklumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah melalui perantara Jibril. Nabi mengambilnya dari Allah. Jibril tiap tahun turun membacakan Al-Qur'an, mendengarkan Nabi membaca Al-Qur'an. Perhatikan metode mengambil ilmu itu. Para sahabat mempelajari ilmu, langsung datang kepada Nabi berguru, mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengajarkannya kepada murid-muridnya, para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan lagi kepada murid-murid mereka, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengajarkan lagi kepada murid-muridnya hingga hari ini. Hingga hari ini, akidah itu masih saja diajarkan oleh para guru kita. Iya, dan mereka mengambil dari guru-gurunya, guru-gurunya mengambil dari guru-gurunya, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari para ulama kita yang membahas tentang akidah, dia berbicara dengan pendapatnya, berucap dengan ucapannya sendiri. Tapi itu adalah kalimat-kalimat yang disepakati oleh para ulama. Sumbernya jelas dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Akidah Imam Al-Bukhari ini saya sebutkan di pendahuluan pegangan. Ini diambil dari kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Al-Lalakai, Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir. Disebutkan pula oleh Imam Ad-Dahabi dalam Tarikh Al-Islam dan Syiar Alam Ibnu Malar. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sanad periwayatan akidah Imam Al-Bukhari ini sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Dalam buku panduan yang dipegang itu ada tiga pembahasan akidah ya. Ada akidah yang diterangkan oleh Imam Qutaibah bin Sa'id. Kemudian yang kedua ada akidah yang diterangkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Kemudian yang ketiga ada akidah Imam Al-Bukhari. Iya. Akidah Imam Al-Bukhari. Kalau kita baca tiga akidah ini dalam panduan yang diberikan, kita akan ketemukan nukilan-nukilan mereka sama. Iya. Padahal mereka mengambil dari guru-guru masing-masing. Tapi subhanallah, ilmu mereka, hasil pembahasan akidahnya sama, mirip, tidak ada perbedaan. Dan itu ciri utama dari akidah as-salaf. Selalu tetap, tidak pernah ada perubahan. Iya. Mereka dalam pokok-pokok akidah tidak ada perselisihan. Kita tanya kepada siapa saja dari ahli sunnah, dari guru, tentang satu masalah akidah, semua jawaban mereka sama. Semua jawaban mereka sama. Dan itulah ciri kebenaran. Akidah yang benar. Iya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata akidah itu, andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, maka mereka akan ketemukan di dalamnya silam pendapat yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Maka ciri kebenaran itu adalah hal yang disepakati. Beda dengan akidah yang keluar dari jalan yang lurus. Seperti contoh misalnya akidah Al-Asy'ariyah. Dalam pembahasan nama dan sifat, mereka hanya mengakui 7 sifat saja. Ini pembahasan orang-orang Asy'ariyah. Iya. Setelah itu berkembang, datang orang-orang tokoh-tokoh Asy'ariyah setelahnya. Datanglah Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni, dia tambah sifat ke-8. Jadi sudah berbeda. Ini 7, sana 8. Iya. Di pembahasan takdir dalam menafsirkan kata Al-Qas, orang-orang Asy'ariyah 14 pendapat. Ada 14 pendapat. Bingung. Yang mana yang benar? Kok bisa di dalam pembahasan akidah 14 pendapat? Iya. Beda dengan ahli sunnah. Tanya kepada setiap ulama tentang masalah akidah, jawabannya sama. Ini buktinya, salah satu buktinya, Imam Al-Bukhari. Beliau bertanya kepada lebih 1000 orang gurunya. Mengambil ilmu dari lebih 1000 orang guru. tentang pembahasan akidah, semua jawabannya sama, tidak ada bersilang pendapat. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Maka kita baca dari uraian Imam Al-Bukhari, karena ini di risalah yang ketiga, dia berada di halaman 91. Iya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, ucapan Imam Al-Bukhari yang dalam bahasa Arab ya, saya terjemahkan, tapi saya berikan judul untuk memudahkan pembahasan dan apa namanya klasifikasi pembahasan. Kemudian saya berikan poin-poin pembahasan supaya kita fokus apa yang akan dikaji. Iya. Itu berasal dari saya ya. Dan punya ucapan Imam Al-Bukhari yang dalam bahasa Arab itu dan terjemahannya. Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Ismail ya, tidak ada salah ketik, tertulis Abdullah, harusnya Ismail. Kata Al-Bukhari, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahli al-ilm. Ahli al-Hijaz ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. Ya. Kata beliau, saya menjumpai lebih dari 1000 orang-orang yang berilmu. Maksudnya orang-orang yang berilmu dari guru-guru beliau. Dari mana saja ulama guru Al-Bukhari ini? Kata beliau, ahli Hijaz, ada penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz itu sekarang disebut di wilayah Irak, apa di wilayah Riyadh dan di sekitarnya. Itu Hijaz. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Ya, Kufah dan Basrah sekarang di Irak. Wasit, wasit antara Kufah dan Basrah, dia pertengahan, makanya disebut wasit. Baghdad, kota Baghdad di mana ini sampai sekarang masih bernama Baghdad. Syam, ini Dimaskus ya, negeri Syam. Dan Mesir. Perhatikan, guru-guru beliau dari berbagai negara. Iya. Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin. Saya menjumpai mereka berkali-kali. Jadi bukan sekali-sekali saja ke Mesir, ke Kufah. Berulang kali beliau masuk negeri-negeri itu. Suatu masa berselang masa. Ya mungkin ini di 10 tahun pertama, 10 tahun kedua masih ke sana Al-Bukhari. Ya. Kemudian masa berselang masa. Nah, saya poinkan di sini dua pembahasan. Yang pertama, mengambil ilmu dari para guru. Ini etika ya dalam belajar. Ya. Di dalam menuntut ilmu itu tidak dikenal seorang mencukupkan dirinya dengan membaca. Mungkin kalau di ilmu-ilmu dunia dia bisa otodidak. Iya. Tapi kalau di ilmu agama dia harus belajar melalui perantara guru. Secerdas apapun dia, dia wajib mengambil ilmu dari mana? Dari guru, memahami dari guru. Iya. Karena kalau dia membaca sendiri belum tentu dia benar pemahamannya. Imam Al-Bukhari ini orang yang sangat cerdas. Iya. Beliau mampu menghafal hadith-hadith dengan satu kali pertemuan. Satu majelis beliau hafal 100 hadith, langsung beliau hafal. Dengar 100 hadith, langsung beliau hafalkan. Tapi bersamaan dengan itu, gurunya lebih 1000 orang. Tidak dia katakan, oh saya kan bisa hafal hadith-hadithnya. Iya. Saya hafal saja. Tidak, tapi dia datangi guru-guru tersebut. Dia lakukan perjalanan-perjalanan. Luar biasa perjalanannya. Ini kalau di masa sekarang kita perjalanan mudah saja. Iya. Dari Denpasar ke Makassar sana cuma sejam. Ya. Dulunya ditempuh sehari, semalam dengan kapal laut. Ya. Dulu manusia kira-kira bagaimana cara menempuhnya? Sekarang kita mau pergi menunaikan ibadah haji. Ya, dari Indonesia ke Jeddah sana mungkin paling banyak 9 jam. Iya. 9 jam. Manusia dahulu kalau ingin menunaikan ibadah haji itu sudah pamitan keluarganya seakan-akan tidak kembali lagi. Saking lamanya perjalanan dan bahaya yang ditemui di tengah jalan. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada kita berbagai kenikmatan. Imam Al-Bukhari ini perhatikan, berkeliling ke berbagai negeri. Kira-kira bagaimana keletihan, usaha, dan upaya beliau serta biaya yang beliau keluarkan di dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu ini. Iya. Dan ini semuanya untuk mengambil dari para guru. Sekarang ilmu semuanya tercetak di buku-buku. Kalaupun ada dari karya ulama, ada manuskrip. Iya. Jadi di buku ilmu-ilmu itu. Tapi kunci di dalam memahami ilmu-ilmu tersebut, itu masih ada di dada-dada para ulama. Di dada orang yang berilmu. Iya. Makanya kadang sebagian manusia masuk dalam pembahasan akidah. Jangankan pembahasan akidah, pembahasan yang lainnya. Karena dia baca sendiri, tanpa guru, akhirnya dia keliru di dalam memahami. Sekarang dari mana munculnya orang yang mengatakan tidak ada masalah sholat dengan dua bahasa? Ya. Ribut-ribut tentang masalah, boleh sholat dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Fikih baru keluar di abad ke-14 Hijriah. Sudah berlalu 14 abad, belum pernah ada yang memfatwakan boleh sholat dengan bahasa selain bahasa Arab. Iya. Ini dari mana dia memahami? Itu pasti berasal dari hasil dia membaca sendiri. Kalau ada gurunya, tidak mungkin bisa keluar pemahaman-pemahaman yang aneh. Nah, itu umumnya banyak pemahaman yang aneh keluar karena seorang itu hanya membaca saja, mendengarkan ucapan ulama sekadar dia sampai berita. Dia tidak pelajari, dia tidak pahami apa maksud dari ucapan tersebut. Iya. Dan kadang seorang keliru di dalam memahami kalimat-kalimat pembahasan para ulama. Kenapa? Karena dia tidak mengambil kepada guru. Saya pernah melihat ada yang menerjemahkan ucapan di sebagian buku akidah. Jadi di pembahasan timbangan ya, pada hari kiamat ada timbangan, ditimbang amalan-amalan. Maka dikatakan di dalam buku akidah itu, Al-Mizan lahu kiffatan wa lisan. Timbangan itu punya dua kiffah. Punya dua alat timbangan dan punya lisan. Apa artinya lisan? Dia terjemahkan lisan begitu saja, artinya lisan berbicara. Padahal bahasa Arab, lisan itu, atau timbangan, itu artinya tiang tengah yang menyangga timbangan. Itu disebut apa? Lisan. Iya. Tapi karena penerjemah ini, dia hanya baca buku, buka kamus, oh lisan artinya lidah. Lisan berbicara. Iya. Maka dia terjemahkanlah lisan. Akhirnya keliru dalam memahami. Ya. Jadi, kalau punya lisan bisa berbicara dong timbangannya. Kan begitu kan? Akhirnya jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan dalam meyakini. Coba kalau dia duduk dari guru. Dia belajar dari guru. Ya. Saya mempelajari tentang masalah timbangan ini. Saya dengarkan dari guru. Guru-guru kita menjelaskannya. Bahwa dia adalah timbangan, ada lisannya, yaitu tiang yang menyangga. Mereka terangkan. Dan akhirnya kita paham. Karena mereka apa? Menjelaskannya. Itulah fungsinya seorang mengambil dan duduk dari guru. Andai kata dia duduk kepada guru mempelajarinya, pasti akan lurus pemahamannya. Iya. Akan lurus dari pemahamannya di dalam memahami akidah yang benar itu. Maka di sini perhatikan ya, bagaimana Imam Al-Bukhari mengambil dari para guru. Ya. Dan ini dicontohkan. Jibril pernah datang kepada Nabi SAW berwujud manusia. Bertanya tentang Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Nabi menjawabnya. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawabnya. Setelah Jibril pergi, Nabi SAW bersabda, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi bentuk pengajaran, Jibril datang dalam wujud manusia, belajar kepada Nabi, bertanya supaya orang-orang tahu begitu cara mempelajari agama. Iya, cara mengambil ilmu. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya berguru dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran. Padahal mereka orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Bersama dengan itu, Al-Quran mereka langsung ambil dari Nabi. Iya. Ibnu Mas'ud membaca langsung Al-Quran tersebut dari mulut Rasulullah SAW. Iya. Perhatikan. Dan hingga hari ini alhamdulillah kita mengambil dari para guru kita, ya, dari ilmu tentang Al-Quran khususnya, ya, Al-Quran itu hingga hari ini kita ambil dari mulut guru. Guru kita membaca dari gurunya seperti itu, gurunya membaca seperti itu dari gurunya lagi, bersambung kepada Nabi. Nabi membacanya seperti itu kepada Jibril. Iya. Ilmu tajwid itu adalah ilmu ditulis oleh para ulama untuk mendekatkan cara membaca. Tapi hakikat praktek dari seorang membaca Al-Quran, dia belajar dari guru. Dia baca dengan bacaan yang benar, guru membenarkan bacaannya. Iya. Karena itu kalau dia belajar ilmu tajwid, anggaplah seorang yang belajar tajwid. Dia ambil buku tajwid, belajar sendiri. Otodidak. Tidak ada gurunya. Bisakah dia baca Al-Quran dengan benar? Yakin, pasti akan banyak kesalahannya. Jangankan orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Orang Arabnya saja banyak salah di dalam, apa namanya, membaca Al-Quran secara benar. Sesuai dengan ilmu tajwidnya. Karena itu penting. Artinya seorang itu mengambil ilmu, menimbanya dari para guru. Dan ini tidak dilakukan oleh Al-Bukhari saja. Tidak dilakukan oleh para sahabat saja. Mengambil dari Nabi. Sahabat semuanya mengambil dari Nabi. Murid-murid para sahabat, mereka belajar dari para sahabat. Bahkan, ya, telah dicontohkan oleh para Nabi hal tersebut. Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir. Kisahnya di surah Al-Kahfi. Ya. Untuk apa? Mengambil dari ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Tapi Allah anugerahkan kepada Nabi Khidir. Melakukan perjalanan untuk hal itu. Maka itulah ilmu agama. Diambil dari para guru. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang itu mengetahui bahwa dari hal yang melengkapi kebaikannya dalam menuntut ilmu, dia berguru kepada banyak guru. Iya. Mengambil dari banyak guru. Etikanya seorang dalam belajar, dia cari guru bagus, mungkin mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu dasar. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajibannya. Ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Iya. Wajib kita pelajari. Tidak ada udzur nanti kita kalau tidak mempelajarinya. Sebab kalau ditanya oleh Munkar dan Nakir di alam kubur, "Man Rabbu?" kan? Masa kita mau menjawab, "Afwan Munkar dan Nakir, anak kemarin belum belajar." Iya. Tidak mungkin seorang minta udzur kepadanya. Iya. Atau ditanya ke, ditanya man hadzal ladzi ursila ilaik, siapakah nabi yang diutus kepadamu? Iya. Maka semuanya harus dijawab dengan ilmu. Ingat ya bahwa di kubur itu ada yang ditanya, dia menjawab ha ha la adil. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata ha ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Jadi bukan dia tidak pernah dengar. Pernah dia dengar di dunia. Tapi di alam kubur tidak bisa dia jawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Kenapa? Sebab dia tidak pelajari. Inilah pentingnya seorang mengilmui. Dan ini dari ilmu wajib namanya. Wajib dipelajari. Ada kewajiban kita mengenal siapa itu Allah. Supaya kita beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah. Kita kenal tauhid, mentauhidkannya. Kita kenal apa itu syirik. Supaya kita menghindari kesyirikan. Kita ada kewajiban. Sholat lima waktu. Kita wajib pelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Sebelum sholat seorang berwudu. Dia wajib mempelajari bagaimana tata cara berwudu. Bertaharah. Bukan wudu saja. Tayamum juga kalau tidak ada air. Terus kalau dia kena hadat akbar. Mandi janabah. Atau perempuan kena haid. Bagaimana cara bersucinya. Ini dari kewajiban. Wajib dia pelajari. Iya. Datang bulan Ramadan, wajib dia belajar hukum-hukum seputar puasa. Dia punya kemampuan dari sisi harta, ada hukum-hukum seputar zakat. Ada kemampuan untuk haji, ada hukum seputar haji. Dia berdagang, ada kewajiban. Dia mempelajari sebagian fikih tentang apa? Perniagaan. Jangan sampai dia masuk di pasar, dia berbuat riba kepada manusia, dan dia tidak mengetahuinya. Ya. Kalau ada orang-orang yang berilmu mengajarinya, maka tidak ada udzur baginya. Maka ini dari ilmu-ilmu wajib, ya. Hendaknya dipahami oleh seorang. Nah, selain daripada itu, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain yang mempelajarinya, jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Tapi ilmu itu, subhanallah, satu dari ilmu dipelajari, kadang manfaatnya sangat besar bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Satu hadis yang dihafal oleh seorang sahabat bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab terciptanya kebaikan untuk banyak manusia. Dari satu hadis yang dihafal oleh seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita buka dalam sejarah supaya kita ketahui bagaimana kadar dan pentingnya menimba ilmu itu. Iya. Jadi ketika terjadi peperangan besar di ada kubu Ali bin Abi Thalib, kemudian ada kubu Muawiyah. Dan ini dimaklumi ya. Kemudian setelah Ali meninggal radhiyallahu anhu, kan digantikan oleh putranya Al-Hasan bin Ali. Maka ini dua kubu kaum muslimin. Iya. Hampir berperang. Maka datanglah Abu Bakrah kepada Al-Hasan bin Ali. Berkata kepadanya, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis tentang engkau. Dan waktu itu engkau masih kecil." Ya. Masih di atas pangkuan Nabi. Nabi berucap tentang engkau. Nabi berkata, "Inna ibni hadza sayyid la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan, adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin yang bertikai. Jadi, Nabi sudah menyampaikan sebuah hadis kejadian masa mendatang. Bahwa nanti anak ini akan menamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin yang bertikai. Jadi mendengarkan hadis ini luar biasa. Al-Hasan segera paham apa maksudnya. Bahwa dia dituntut untuk apa? Mengalah. Maka Al-Hasan pun serahkan segala urusan pemerintahan kepada Muawiyah. Dia mengalah. Ya. Kemudian dari situ 30 tahun ke depan atau lebih daripada itu disebut sebagai tahun persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Muawiyah. Perhatikan. Sekian ribu darah terselamatkan. Harta yang tidak jadi sirna, rusak. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, persatuan kaum muslimin semuanya tercipta dengan satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka jangan disepelekan dari kebaikan. Iya. Bahkan kadang satu hadis kita hafalkan, satu ilmu kita ketahui, itu bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Ada waktunya kadang diperlukan keluar ilmu tersebut. Iya, sangat bermanfaat. Maka disinilah pentingnya seorang itu mengambil ilmu dan mempelajarinya dari para guru. Iya. Jadi kalau dia sudah ingin belajar, dia ambil dari guru ilmu-ilmu yang wajib dulu. Wajib ain. Dan dia dahulukan. Kalau dia ingin meluas setelah itu, dan di negerinya ada banyak guru, boleh dia mengambil dari guru-guru yang lain. Sebab di dalam etika belajar, kadang kalau seorang ingin belajar sesuatu, dia fokus satu pelajaran pada satu guru hingga selesai. So, kalau dia satu buku misalnya, dia baca pada dua guru, ya mungkin saja ada apalagi di pembahasan fikih, perbedaan-perbedaan di dalam memahami, dan kadang ini tidak cocok untuk seorang yang baru belajar. Tapi diambil dari satu sumber, setelah dia belajar banyak hal, boleh dia belajar kepada guru yang lainnya. Agar supaya semakin kuat ilmu itu meresap di dalam hatinya. Kemudian Bukhari rahimahullah menceritakan perjalanannya. Ya, guru-guru yang beliau jumpai. Di halaman 92 kata beliau, "Adrabtuhum wa hum mutawafiruna mundu akthara min 46 sana ahla Syam wa Misr wal Jazira marratain wal Basra 4 marrat fi sinin dawi adadin bil Hijaz 6 awam." Kata beliau, saya menjumpai mereka sudah mereka masih bertebaran semenjak 40 tahun. Saya menjumpai ulama Syam, Mesir, Al-Jazirah sebanyak 2 kali, Basrah sebanyak 4 kali dalam sejumlah tahun di Hijaz. Ya, di Hijaz selama 6 tahun. Perhatikan ya. Negeri-negeri dia masuki bertahun-tahun, berkali-kali didatangi oleh Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, "Wala uhsi kam dakhaltu al-Kufata wa Baghdad ma muhaddithi ahli Khurasan." منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر. Kemudian kata beliau, saya tidak bisa menghitung berapa banyak saya memasuki Kufa dan Baghdad bersama ahli hadis dari Khurasan, yang diantara mereka adalah Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim ini salah satu guru beliau ya, yang senior. Ya. Yahya bin Yahya ini juga dari ulama ternama di masanya. Ali bin Hasan bin Syaqiq, Qutaibah bin Sa'id. Ini Qutaibah bin Sa'id yang salah satu buku akidahnya kita bahas. Dia ternyata juga guru Al-Bukhari. Dan Syihab bin Ma'mar. Syihab bin Ma'mar. Ini yang dijumpai oleh Al-Bukhari ya, di apa namanya? Kufa dan Baghdad. Kemudian di Syam, kata beliau, wa bisyami ya, Muhammad ibn Yusuf al-Firyadi wa Mushir Abdul A'la bin Mushir wa bal Mughira Abdul Quddus ibn al-Hajjaj wa bal Yaman al-Hakam bin Nafi' wa min ba'dihim iddatun katira. Di Syam, di antara mereka yang dijumpai oleh Al-Bukhari adalah Muhammad bin Yusuf al-Firyadi, Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir, Abu Mughira Abdul Quddus ibn al-Hajjaj, Abu Yaman al-Hakam bin Nafi', dan jumlah yang banyak lainnya setelah mereka dari para ulama ahli hadis. Ya. Ini dia cerita ya, negara-negara yang dia datangi dan nama guru-gurunya. Nama guru-gurunya. Kemudian kata Al-Bukhari, dan ini nama-nama para ulama ya, terkenal di masanya. Para imam, panutan manusia, guru-guru Al-Bukhari. Yang disebut oleh beliau yang terkenalnya. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, وفي مصر يحيى بن كثير وابا صالح كاتب الليل ابن سعد وسعيد بن ابي مريم واسبق بن الفرد ونعيم بن حماد. Di Mesir siapa yang beliau jumpai? Kata beliau, di antara yang saya jumpai adalah Yahya bin Bukair. Ya, nama lengkapnya Yahya bin Abdullah bin Bukair. Dan Al-Humaydi, Abu Salih, juru tulis Al-Layth bin Sa'ad, Sa'id bin Abi Maryam, nama lengkapnya Sa'id bin Al-Hakam, Asbaq bin Al-Farad dan Nu'aym bin Hammad. Ini para ulama terkenal. Iya. Kemudian di Mekah, siapa yang beliau jumpai? Kata beliau, wa bi Makkah Abdullah bin Yazid Al-Mukri wal-Humaydi wa Sulaiman bin Harb qadhi Makkah wa Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Di Mekah saya menjumpai Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Ini juga salah seorang guru Imam Ahmad, Abu Abdurrahman kunyanya. Kemudian kata beliau, Al-Humaydi namanya Abdullah bin Zubair. Iya. Tahu hadis yang pertama di dalam Sahih Bukhari? Ada yang tahu hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari? Hadis inama al-amalu bin niyyah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dari jalur Al-Humaydi. Ini orang yang paling pertama disebut oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari guru-guru beliau. Sulaiman bin Harb qadhi Makkah dan Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Di Madinah siapa yang beliau jumpai? Kata beliau, wa bil Madinah Ismail ibn Abi Uwais wa Mutarrih ibn Abdullah wa Abdullah ibn Nafi' Az-Zubair wa Ahmad ibn Abi Bakr Abu Mus'ab Az-Zuhri وإبراهيم ابن حمزة الزبيري وإبراهيم ابن المنذر الحزامي. يعني dari ulama Mekah. Iya, Ismail bin Abi Uwais, Mutarrih bin Abdullah, Abdullah bin Nafi' Az-Zubairi, Ahmad bin Abi Bakr, Abu Mus'ab Az-Zuhri, Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, dan Ibrahim bin Munzir Al-Hizami. Baik, di Basrah siapa yang beliau jumpai? Kata beliau, wa bil Basrah Abu Asim Ad-Dhahhak Ibn Makhlad Al-Syaibani. Ini yang pertama ya. Ini kakek yang menulis Kitab Sunnah. Kita biasa dengar Kitab Sunnah karya Ibn Abi Asim. Ini dia. Ibn Abi Asim itu cucunya. Ini kakeknya. orang Basrah. Abu Walid Hisham bin Abdul Malik, Wal Hajjaj bin Minhal, Wali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Ini dari ulama besar ya di masanya. Termasuk guru Al-Bukhari yang paling senior. Bahkan Al-Bukhari berkata, saya tidak pernah merendahkan diriku, menganggap diriku tidak ada apa-apanya di depan siapapun, kecuali di depan Ibnul Madini. Jadi kalau dia berada di depan Ibnul Madini, seakan-akan dirinya tidak ada apa-apa Imam Al-Bukhari. Ibnul Madini ini kalau ditanya tentang cacat-cacat hadis, dan ulama yang mengerti cacat hadis itu sedikit ya, dihitung pakai jari. Dan Ibnul Madini kalau ditanya tentang hadis, dia terangkan cacatnya, dia terangkan seperti membaca surah Al-Fatihah. Iya. Sangat mungkin beliau di dalam hal tersebut. Kemudian, wabil Kufa, di Kufa siapa yang beliau jumpai? Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Yunus, nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus, dan Qabisa bin Uqbah, dan Ibnu Numair, serta Abdullah bin Abi Syaibah dan Utsman bin Abi Syaibah. Iya. Abdullah dan Utsman bin Abi Syaibah ini dua ulama Kufa ya. Disebutkan bahwa di masanya ketika mereka mengajar, itu yang hadir di majelisnya belasan ribu orang. Yang hadir di majelisnya berapa? Belasan ribu orang. Iya. Jadi kita takjub melihat. Waktu itu tidak ada mikrofon. Ya. Tidak ada alat pembesar suara. Bagaimana cara beliau menyampaikan ilmu kepada belasan ribu orang itu? Iya. Jadi caranya disebut di dalam buku-buku hadis ada namanya mustandi. Jadi sudah berdiri orang-orang yang menyambung suaranya. Berdiri bersambung-sambung sampai ke belakang. Iya. Jadi beliau berbicara, ada penyambung yang paling dekatnya dulu. Dia sudah hafal yang dibicarakan, dia sambung lagi ke belakang. Di belakangnya nyambung lagi ke belakang. Belakangnya nyambung lagi ke belakang. Sampai kepada akhir. Selesai. Balik lagi beliau ke depan. Dia sambung lagi pembicaraan. Ya. Dan subhanallah. Waktu itu fasilitas mereka kurang. Tapi semangatnya menuntut ilmu luar biasa. Kok bisa hadir belasan ribu orang? Ya. Ini tanpa ada pengumuman ya. Hadir 18 ribu orang. Kita kaum muslimin sekarang ini saja diumumkan saya. Spanduk di mana-mana, ya. Belum tentu hadir belasan ribu orang. Ya. Jangankan seribu, ya, belasan ribu, seribu aja susah. Ya. Dan ini dari musibah yang terjadi di masa kita. Fasilitas banyak, kemudahan banyak, tapi malasnya masya Allah lebih banyak kayaknya. Ya. Kalau kita lihat ada seorang guru Al-Bukhari, apa namanya, salah seorang imam bernama Abdul Razak bin Hammam As-Sonari. Ini Imam Abdul Razak disebut dalam biografinya ulama ahli hadis yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Jadi beliau memang karena hadis-hadis beliau yang sangat jarang diketemukan di ahli hadis yang lain, maka para ulama ahli hadis dari berbagai negara mendatangi khusus kampung beliau. Tempat beliau, tempat tinggalnya di Son'a. Son'a ini. Dan disebutkan di dalam biografinya, bahwa kalau mau dapat air, tidak ada air di sekitar rumahnya. Jalan dulu beberapa mil, baru dapat air. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, ahli hadis yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Mereka mau belajar, tidak tanya, di sana ada air atau tidak. Makanannya gimana? Iya. Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Ada ilmu, harus ke sana. Bahaya apapun gampang, nanti di sana kita atur. Nah, itu dulu orang-orang belajar. Tapi berbeda dengan kita di masa sekarang ini. Iya, semangat kita kurang. Semangat kita kurang. Padahal masya Allah fasilitas sangat banyak sekali. Iya. Kadang kita bisa mengikuti dari pelajaran orang-orang yang berilmu. Iya, melalui siaran langsung, ya ceramah langsung. Tetapi masya Allah waktu kita yang kayaknya lebih banyak kesibukannya. Iya. Padahal kalau kita ingin jujur, harusnya kita beri waktu khusus untuk kebaikan diri kita. Untuk kebaikan dunia kita belajar tahunan. Belasan tahun kita belajar, masya Allah. berbagai harta kita keluarkan. Ini dalam mempelajari agama. Untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, kita perlu mempelajari siapa Allah, siapa Nabi, dan apa agama. Agar supaya kita punya dari ilmu, bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, dan ini kalau dipelajari, tidak lama dipelajari. Diberi waktu, tidak lama diberi waktunya. Duduk aja kursus, misalnya. Oh, saya agak sibuk. Saya ingin belajar buku itu tentang 3 pertanyaan para malaikat. Saya ingin belajar dalam 3 hari. Iya. Datang ke mana? Ke guru mana? Dia duduk belajar sampai selesai. Selesai dia balik lagi ke kampungnya. Iya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat di awal-awal Islam. Jadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, bermula dari tahun ke-9 Hijriah, setelah terbuka berbagai kemenangan kaum muslimin semakin besar, maka banyak sekali rombongan-rombongan dari berbagai suku dan kabilah mendatangi Rasulullah SAW. Mereka duduk belasan hari, beberapa hari, khusus belajar, setelah itu balik lagi ke kampungnya. Balik lagi ke kampungnya. Nah, ini metode mereka di dalam mengambil ilmu. Patut untuk kita mencontohnya. Baik. Kemudian setelah itu, disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, guru beliau yang beliau jumpai di Baghdad. Kata beliau, di Baghdad, dan di Baghdad diantara lain yang dijumpai adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Ahmad bin Hanbal ini yang paling terkenal ya. Imam Ahmad rahimahullah. Ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Ma'mar, Abdullah bin Sakhbar namanya, Abu Khaythama, ya, Zuhair bin Harb, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini dari ulama terkenal semua di Baghdad. Kemudian dari penduduk Al-Jazirah, siapa yang dijumpai oleh Al-Bukhari? Di antaranya adalah Amr bin Khalid Al-Harrani. Di Wasit, di antara yang dijumpai oleh Al-Bukhari, Amr bin Aun dan Asim Ibn Ali bin Asim. Ya. Dan di Maru, ya, di Maru, di antara yang dijumpai oleh Al-Bukhari adalah Salaf bin Fadl dan Ishaq bin Rahawi Al-Hambali. Ishaq bin Rahawi Al-Hambali, ini yang disebut dengan Ishaq bin Rahawi, rekan Imam Ahmad. Ya. Rekan Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, saya cukupkan dengan penyebutan mereka saja untuk meringkas dan tidak panjang. Waqtataina bi tasmiyati haula kay yakuna mukhtasaran wa an la yatul. Kami cukupkan dengan menyebut mereka itu saja supaya menjadi ringkas dan tidak panjang. Kenapa Al-Bukhari sebut beberapa nama gurunya? Itu penting dari sisi ilmiah. Siapa saja nama gurumu? Di mana kamu belajar? Di mana engkau belajar? Sehingga kelihatan ilmu diambil itu sumbernya dari sumber yang benar atau tidak. Ini penting di dalam apa namanya kehidupan seorang penuntut ilmu. Dari mana dia mengambil ilmu tersebut? Baik, maka di sini ada 3 pembahasan yang perlu saya ingatkan. Yang pertama tentang rihlah dalam menuntut ilmu, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Kalau di negerinya tidak ada yang mengajarinya, atau ada ilmu hanya dia pelajari di negeri lain, maka dia wajib melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu kalau dia punya kemampuan untuk hal tersebut. Iya, ada kemampuannya. Tapi kalau ada di negeri yang mengajarinya, dia belajar dari penduduk negerinya. Karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau itu dikatakan tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya, sebab Imam Malik tinggalnya di Madinah. Tempatnya orang-orang berilmu di situ. Orang-orang yang berilmu dari luar Madinah juga datang ke Madinah berkunjung. Ketika datang ke Madinah berkunjung, Imam Malik memanfaatkannya. Ya, mengambil ilmu dari mereka. Jadi Imam Malik diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para ulama yang melakukan perjalanan itu ilmunya lebih banyak dari Imam Malik. Karena itu kalau kita lihat yang selevel di tingkatan Imam Malik, kita lihat sejumlah ulama ya lebih ditinggikan kedudukannya dari Imam Malik karena mereka melakukan perjalanan ke berbagai negeri di dalam menuntut ilmu. Maka rihlah ini adalah kebiasaan para ulama ahli hadis. Sebagian sahabat ada yang ragu sebagian hadis yang dihafal. Jabir bin Abdullah hafal semua hadis. Dan hadis ini tidak ada yang menghafalnya kecuali Jabir dan ada lagi namanya kawannya satu namanya Abdullah bin Busur. Iya. Jadi yang menghafal hadis ini cuma dua, Jabir dengan kawannya. Maka Jabir ketika ragu tentang hadis itu, dia mau tanya kemana? Hanya ke kawannya yang satu itu. Ya. Dan kawannya yang satu ini, kalau mau ke sana, Jabir harus melakukan perjalanan satu bulan. Maka Jabir pun melakukan perjalanan satu bulan. Ketok pintu rumah kawannya setelah tiba. Assalamualaikum. Kaget kawannya, Jabir, ada apa? Jabir berkata, saya dengar hadis dari Rasulullah begini dan begini. Dia sampaikan hadisnya. Kata kawannya, begitu juga yang saya hafal. Jadi dia datang ke sana cuma untuk apa? Memastikan saja. Setelah itu balik lagi satu bulan perjalanan. Ya. Kira-kira siapa yang bisa seperti ini bahasa sekarang? Ya. Baru sehari tinggalin rumah sudah rindu kepada keluarga anak-anak. Ini subhanallah. Sahabat Nabi dalam menjaga hadis Rasulullah. Satu hadis saja. Sedemikian rupa pengorbanan mereka. Ya. Karena itulah kedudukan para sahabat ditinggikan dalam agama. Karena mereka itu adalah orang-orang yang menjaga agama ini, menjaga ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak menyampaikan ilmu kecuali kalau mereka yakin itu hadis Nabi dihafalkan dengan baik oleh mereka. Nah, ini yang harusnya kita perhatikan ya. Dari sini Imam Bukhari kadang mengulangi rihlah. Beliau ke Basra berapa kali? Sekian kali. Ke Kufah sekian kali. Ke Baghdad sekian kali. Berulang kali. Bukan cuma sekali, dua kali. Iya. Ini berbeda dengan sebagian penuntut ilmu. Kadang dia belajar ke sebagian negara. Setelah itu dianggap dirinya sudah tamat pelajarannya. Iya. Sudah lulus. Kayaknya sudah layak menjadi mufti dan syekhul Islam. Iya. Dan ini tidak cocok seperti itu. Seorang penuntut ilmu tidak mengenal umur. Ini Al-Bukhari semenjak 46 tahun beliau berbolak-balik menjumpai guru-guru tersebut. Luar biasa. Imam Ahmad, beliau umurnya sudah tua. Sudah mulai berubah. Masih saja beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu. Masih saja beliau menulis hadis. Sampai pernah beliau menulis hadis dengan pena belepotan bajunya dengan pena. Dengan tinta. Maka sebagian murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau dengan tinta-tinta ini?" Maka Imam Ahmad berucap kalimat yang masyhur itu. Kata beliau, "Ma'al mahbar ila al-maqbar." Bersama tinta hingga ke kuburan. Hingga ke kuburan. Saya belajar seperti itu keadaannya. Iya. Imam Ahmad saja imam terus belajar. Ada muridnya, dia jumpai di muridnya hadis tidak dia miliki, Imam Ahmad ambil dari murid tersebut. Sampai Imam Syafi'i berkata, kalau ada sampai kepadaku hadis, iya. Wahai Ahmad, kalau sampai kepadamu hadis tidak ada yang saya miliki, beritahu kepada kami. Imam Syafi'i berkata kepada siapa? Imam Ahmad. Karena itu Imam Syafi'i berkata, "Idza shahha al-hadith fa huwa madhhabi." Kalau hadisnya sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi kalau beliau sudah memberi fatwa A, ternyata ada hadis sahih menunjukkan B, maka Imam Syafi'i sudah pastikan yang B itu adalah madhabku. Ikuti hadis, jangan ikuti pendapatku. Iya. Dan ini dari cara para ulama di dalam menuntut ilmu patut untuk kita contoh. Kemudian yang ketiga, kita di sini melihat dari kebiasaan para as-salaf mendahulukan talaqqi ilmu. Mengambil ilmu langsung dari guru, menerima langsung dari guru, tidak membaca-baca sendiri. Iya. Tidak baca-baca sendiri. Sebab membaca sendiri ini banyak bahayanya ya. Iya. Banyak bahayanya. Dan di dalam sejarah sudah bikin banyak prahara. Disebutkan di dalam sebagian buku hadis, buku mustalah. Ada seorang, kalau dia ke masjid, tiap kali ke masjid, dia bawa kampak dan bawa pisau. Jadi Masya Allah ke masjid, dia bawa kampak, bawa pisau, simpan hanya sholat. Orang-orang tanya, "Ngapain kamu setiap kali ke masjid, bawa pisau dengan kampak?" Kata dia, itu hadis Rasulullah SAW. Oh masya Allah ada hadisnya. Ya. Maka ditanya kepadanya apa hadisnya? Katanya Rasulullah bersabda, "Idza ataitum as-salata fa'tuha bisikkinin wa fa'al." Apabila kalian mendatangi salat, datangilah dengan pisau dan dengan kapak. Memang kalau lafadznya seperti itu begitu artinya. Tapi ini orang, ya, hadis yang dia baca keliru. Hadisnya bukan bisikkinin wa fa'al. Hadisnya itu idza ataitum as-salata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Itu hadisnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa artinya sakinah? Datanglah dengan tenang. Waqar, tidak tergesa-gesa. Jelas ya? Jadi hadisnya kalau datang sholat, datanglah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Tapi karena dicetakan dia, di buku dia sikin, tertulis pisau, maka datang bawa pisau dia. Bawa kampak, tertulis bawa kampak, dia bawa kampak. Ketika sholat. Nah, ini bahayanya ya, baca sendiri. Ada lebih bahaya daripada itu lagi. Ada orang yang baca hadis di Sahih Muslim, tapi di bukunya tertulis titiknya dua. Padahal di asal hadisnya bunyinya al-habbatus sauda shifaun min kulli da. Habbatus sauda, obat untuk segala penyakit. Tahu semua habbat sauda ya? Iya. Ternyata di bukunya ba-nya itu dua titiknya. Jadi bacanya al-hayyatus sauda. Ya, apa artinya al-hayyatus sauda? Ular hitam. Jadi berubah maknanya. Ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Padahal tadinya habbatus sauda adalah obat untuk segala penyakit. Apa yang dia lakukan? Oh, saya amalkan hadisnya. Dia pergi tangkap ular hitam. Kemudian dia makan. Matilah dia. Ya. Maka ini disebut oleh para ulama. Dibunuh oleh kejahilannya. Gara-gara baca sendiri. Ya. Karena itu, ya, ilmu itu diambil talaqqi dari guru. Jangan apa namanya. Banyak baca sendiri. Kecuali kalau dia baca dari buku yang bagus, sudah direkomendasi oleh sebagian guru, sudah ditunjukkan. Ya, dan sekarang ini banyak kemudahan ya. Kita alhamdulillah ingin baca buku. Ya. Anggaplah misalnya buku yang ada di depan kita ini ada tiga risalah ya, tiga pembahasan. Ada Aqidah Imam Qutaibah bin Sa'id, ada Aqidah Abu Hatim dan Abu Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, dan ada Aqidah apa? Imam Al-Bukhari. Kita belajar Aqidah Imam Al-Bukhari sekarang. Aqidah Imam Qutaibah dan Abu Hatim Ar-Razi, kalau datang guru yang lain, minta untuk diajarkan. Kalau tidak sekarang ada fasilitas rekaman-rekaman dari guru-guru yang telah mengajarkannya. Ambil rekamannya, baca. Iya. Baca bukunya, dengarkan rekaman. Kalau ada yang aneh-aneh atau pemahamannya dia ragu, dia telepon kepada ustadz yang mengajar itu, dia tanya langsung. Hal-hal yang apa namanya, perlu dia pertanyakan. Sehingga ilmu itu lebih mudah untuk dia apa? Dia pelajari. Dan ini membantu sekali. Karena memang tidak setiap saat manusia itu diberikan kemudahan. Dia ada kelonggaran, dia belajar, mendatangi, duduk bertahun-tahun. Tapi kalau seorang memberi waktu dan punya program yang baik, mentartib dengan tartib yang baik, insyaAllah ta'ala, pasti akan dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah sebab kemudahan. Sebab kemudahan. Allah memudahkan siapa yang menuntut ilmu. Iya. Dimudahkan urusannya di dunia dan dimudahkan jalannya ke akhirat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Dimudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Baik. Setelah menyebutkan nama guru-gurunya, kemudian Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya'." Saya tidak melihat seorang pun di antara guru-guru itu, di antara ulama-ulama itu, ya, berselisih dalam perkara-perkara berikut. Ya. Baik, di sini saya poinkan tiga pembahasan ya. Yang pertama, keteguhan di atas akidah yang benar. Ya. Dan ini keteguhannya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi guru-guru Al-Bukhari. Kemudian yang kedua dari sisi Al-Bukharinya sendiri. Dari sisi guru-guru beliau. Perhatikan guru-guru para ulama di masa itu. Al-Bukhari berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Ternyata semua pengajaran akidah yang akan diterangkan oleh Al-Bukhari di sini, guru-gurunya tidak ada silang pendapat tentang itu. Yang diajarkan semuanya sama. yang mereka yakini adalah sama, tidak ada perbedaan. Ya. Ini menunjukkan keteguhan ya di atas akidah. Dan yang kedua, ini juga menunjukkan keteguhan Al-Bukhari sendiri. Coba bayangkan, seorang mengambil satu pembahasan dari 1000 guru. Guru pertama berkata begini, dihafal. Guru kedua mengulangi lagi begini, dihafal. Guru yang ketiga semakin kuat, keempat semakin kuat, kelima semakin kuat. Kita 10 saja sudah kuat, apalagi ini apa? Lebih 1000. Masya Allah. Iya. Maka inilah pentingnya seorang perhatian terhadap ilmu akidah. Iya. Dan jangan disepelekan ya, kadang ada penyakit di sebagian kaum muslimin. Dan kadang ini di kalangan ahli sunnah sendiri, orang-orang yang sudah mengerti jalan as-salaf, ya, kadang secara tidak langsung dia remehkan pembahasan akidah. Oh, saya dikasih pelajaran, ayo kita belajar 3 landasan utama, salah satu usul untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Oh, itu buku saya sudah pernah pelajari. Ya, berapa kali kamu pelajari? Ini Al-Bukhari mengambil berapa dari berapa guru? 1000 orang guru. Iya. Karena itu kadang saya datangi sebagian guru. Guru itu meminta saya supaya saya baca salah satu usul. Saya belajar lagi kepadanya buku-buku kecil. Mulai salah satu usul, Qawaidul Arba, Usul Sitta. Saya baca. Padahal guru ini tahu bahwa saya di Indonesia itu mengajar. Dan buku-buku itu saya sudah ajarkan. Dia tahu. Tapi dia minta kembali untuk membaca. Sebab itu memang jalan seseorang di dalam apa? Menanamkan ilmu. Ya. Dan betul, saya baca buku tersebut. Dan saya sendiri alhamdulillah dapat manfaat di belakangnya. Ya. Dapat manfaat di belakangnya. Kata Imam Al-Muzani, saya baca Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i 500 kali. Berapa kali dia baca? 500 kali. Kita saja satu kali saja belum tentu khatam. Dia membaca Risalah kitab tebal Imam Syafi'i itu sudah 500 kali. Kata beliau, pada setiap bacaan saya dapatkan faedah yang saya tidak dapatkan pada bacaan sebelumnya. Iya. Nah, ini siapa? Imam Al-Muzani. Guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ke Madinah, ke Masjid Nabawi dalam rangkaian acara daurah. Ya. Dan itu jarang ya terjadi. Saya sendiri baru tahu kejadian baru sekali itu saja. Beliau ke Madinah memberi daurah khusus. Karena beliau hafizahullah orang yang terikat kesibukan di banyak tempat. Ya. Dalam setahun itu beliau terikat pekerjaan dengan fatwa ada di Riyadh, ada di Mekah, ada di Taif. Dalam setahun di 3 kota. Jadi sulit untuk datangi sebagian tempat. Jadi ini peluang emas beliau ke Madinah. Apa yang beliau ajarkan di Madinah? Yang beliau ajarkan kitab Thalathatul Usul. Ya, di Masjid Nabawi. Yang hadir dari manusia secara umum, hadir pula di situ dari ulama-ulama besarnya kota Madinah. Doktor-doktor yang mengajar di universitas. Padahal ini pelajaran anak TK kalau di sana. Pelajaran anak SD. Beliau ajarkan di mana? Di Masjid Nabawi. Coba ya enggak? Di antara yang hadir juga adalah ulama yang tertua di kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hadir juga. Dan ini kita mengambil akhlak bagaimana etikanya para ulama. Dalam menanamkan ilmu, mengajarkan ilmu. Sebab kita duduk mengulangi akidah itu keberkahan. Membuat hati tenang, sejuk. Dan itu adalah kebahagiaan. Nabi Ibrahim alaihissalam pemuka di dalam tauhid. Bersamaan dengan itu, beliau masih berdoa. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Tauhidnya para sahabat hebat. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi masih berkata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Nabi khawatirkan terhadap sahabat. Kira-kira terhadap kita bagaimana? Iya. Yes. Karena itu pembahasan akidah harus selalu diulangi. Selalu diulangi. Iya. Yes. Baik. Kemudian yang kedua, pokok-pokok keyakinan adalah hal yang ulama sepakati. Jadi pokok-pokok akidah itu disepakati oleh ulama, tidak ada silang pendapat. Dan ini dari keistimewaan akidah ahli sunnah. Di akidah mereka, kita belajar kepada siapapun, alim siapapun, dari ulama ahli sunnah, kita baca dari buku mereka, dimanapun masanya, zamannya, kita tidak ketemukan ada silang pendapat. Di antara mereka, dalam pokok-pokok akidah. Paling kalau ada silang pendapat, di pembahasan apa? Di pembahasan cabang. Cabang pembahasan akidah. Seperti contoh misalnya Nabi SAW ketika di peristiwa ketika melihat Allah, apakah beliau melihat dalam mimpi atau melihat dengan kepalanya, mata kepalanya. Nah, ini silang pendapat dua sahabat. Jelas ya? Ini pembahasan cabang, bukan di pembahasan pokok. Tapi pembahasan pokoknya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan itu semuanya sepakat. Dalam pembahasan pokok akidah ini. Baik. Kemudian di sini Al-Bukhari ketika berkata, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Saya tidak melihat seorang pun di antara ulama-ulama tersebut berselisih dalam perkara-perkara berikut. Maksudnya dari para ulama yang beliau jumpai semuanya sepakat. Dan ini menunjukkan pentingnya risalah Al-Bukhari. Sebab Al-Bukhari di sini menjelaskan kesepakatan-kesepakatan ulama di dalam 10 pembahasan yang akan beliau uraikan. Iya. Apa perkara-perkara berikut ini? Saya tadi sebutkan 10 ya. Yaitu saya simpulkan dari isi dan uraian Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, keyakinan seputar iman. Keyakinan seputar iman. Iya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, "Anna ad-dina qaulun wa amal." وذلك لقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sungguh ya agama, dalam sebuah riwayat kalau dinukilan Ibnu Hajar, sungguhnya iman dan sama saja ya, agama dan iman di pembahasan ini sama. Sungguhnya agama atau iman adalah ucapan dan amalan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah. وَمَا أُمِرُوا tidaklah mereka diperintah, tidaklah mereka disuruh, إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ kecuali supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan ketaatan kepadanya. هُنَفَى sebagai orang-orang yang hanif. Hanif itu orang yang lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. وَيُكِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ serta agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ dan yang demikian itulah agama yang lurus. Iya. Sini ada tiga pembahasan ya. Hakikat iman, cakupan iman, dan dalil tentang cakupan iman. Jadi pertama Al-Bukhari jelaskan apa itu iman, hakikatnya apa. Beliau terangkan bahwa hakikat iman itu adalah ucapan dalam amalan. Iya. Ucapan dan amalan. Kalau kita rinci lagi, apa itu ucapan? Apa itu amalan? Ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Hati berucap. Amalan juga ada dua macam. Ada amalan lisan, ada amalan anggota badan dan amalan hati. Sebagian ulama dia memasukkan juga amalan lisan. Dia sebut amalan tiga. Jelas ya? Dan ini sama dengan ulama yang membahasakan bahwa iman itu adalah i'tiqadun qaulun wa amal. Keyakinan, ucapan dan apa? Amalan. Itu sama maknanya. Iya. Jadi maksud mereka menjelaskan bahwa iman, iman itu ada yang kaitannya dengan keyakinan di dalam hati. Iman itu ada yang kaitannya dengan ucapan, dengan lisan. Iman itu ada yang kaitannya dengan amalan, dengan apa? Anggota tubuh. Ada yang terangkai dari tiga sekaligus keimanan itu. Ya, tapi semua ini, keyakinan, ucapan dan amalan, semuanya adalah hakikat iman. Masuk dalam bagian keimanan. Disebut sebagai iman. Disebut sebagai apa? Keimanan. Iya. Apa dalilnya bahwa itu dicakup? Dalilnya ayat yang dibawakan oleh Bukhari. Wama umiru, tidaklah mereka diperintah. Illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Disebutkan ibadah ya. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama. Ikhlas itu amalan apa? Amalan hati. Ya. Hunafa, sebagai orang-orang yang bertauhid. Tauhid, lurus dia tauhid, meninggalkan kesyirikan. Ini sudah ada ucapan, perbuatan dan amalannya. Wa iqimus shalah, menegakkan salat. Salat itu apa? Perbuatan, ada ucapannya, baca zikir. Ya. Disertai khusyuk. Khusyuknya di mana? Di dalam hatinya. Wa yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat. Zakat amalan apa? Amalan badan, dia mengeluarkan. Tapi harus disertai keikhlasan dalam hati. Iya. Jadi disebut tiga hal ini, ada yang ucapan, amalan, perbuatan. Iya. Ada yang ucapan, keyakinan dan perbuatan, semuanya dianggap di akhir ayat wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang apa? Yang lurus, semuanya dianggap agama. Iya. Dan ini semata dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuuna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu diterangkan siapa orang-orang yang beriman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat Allah menjelaskan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hatinya. Getaran hati, amalan apa ini? Amalan hati ya. Kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan. Dan kepada Rabb-nya dia bertawakal. Tawakal dari amalan apa? Amalan hati tawakal itu. Kemudian dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat kita sebutkan tadi. Ada ucapannya, amalannya dan apa? Dari amalan hatinya. Iya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang kami berikan mereka menginfakkan. Nah ini amalan anggota badan. Kemudian disebut dalam kelanjutan ayat ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi keimanan merangkai seluruh hal ini. Amalan masuk di dalam penamaan iman. Tidak bisa dikeluarkan darinya. Iya. Rasulullah juga memberi contoh. Kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Kata beliau, iman itu 73 sampai 79 cabang. Iya. Jadi iman itu punya cabang-cabang ya. Banyak cabangnya. Iya. Dan ini salah satu pembahasan iman. Iman itu memiliki banyak cabang. 70 lebih cabangnya. 70 lebih. Iya. Ya kalau disebut cabang, mirip pohon. Lihatlah pohon itu. Ada cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Ya. Dan memang di dalam Al-Quran diibaratkan keimanan sebagai pohon. Allah berfirman, alam tara kaifa daraba rabbuka. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan. Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha bisama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat tayyibah itu, kalimat la ilaha illallah, diperumpamakan seperti pohon yang baik. Itulah keimanan ya. disebut sebagai apa? Syajaratun thayyibah, pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya mengakar dengan sangat kuatnya ke bumi. Wa far'uha bis sama, ujungnya naik menjulang ke langit. Iya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dia memberikan buah-buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Itulah keimanan. Semakin begitu dasarnya sudah kuat, batangnya sudah kokoh, dia selalu naik ke atas. Ya, sebagian pohon ada yang kalau sudah masa umur tertentu dia tidak bisa naik ke atas lagi. Tapi ini keimanan, terus dia bercabang. Ya. Berbuah pada setiap waktu bisa berbuah. Nah, itulah keimanan seorang hamba. Kalau dia jaga, dia pupuk, dia rawat, ya, dia perbaiki, maka selalu membuahkan. Dan luar biasa kalau sudah berbuah. Kenikmatnya iman. Ya. Dan kalau diibaratkan pohon, pohon itu harus dijaga ya. Apalagi kalau tiba-tiba ada masalah. Ya. Tiba-tiba ada gerombolan babi-babi menyerang misalnya. Harus dijaga pohonnya. Jangan sampai dirubuhkan. Kan begitu. Demikianlah di dalam keimanan. Kadang dalam kehidupan ada yang mengganggu. Ada ujian, cobaan, fitnah, orang-orang yang tidak suka. Kemudian orang-orang yang membawa kejelekan, keburukan. Harus dia jaga, dia bentengi dirinya. Keimanannya. Inilah pohon keimanan yang harusnya dijaga. Hendaknya dipelihara. Maka Nabi menyebutkan banyak cabangnya. Banyak dari cabang keimanan ini. Tapi beliau memberi tiga contoh untuk mewakili. Ada tiga contoh beliau sebutkan untuk mewakili tentang iman ini. Yang pertama beliau katakan yang paling tingginya adalah apa? Ucapan La ilaha illallah. Yang paling rendahnya, paling bawahnya dari iman ini, derajat paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Kemudian beliau katakan rasa malu adalah bagian dari iman. Jadi tiga contoh. Pertama, ucapan La ilaha illallah. Inilah yang kita katakan tadi, bahwa iman adalah apa? Ucapan. Iya. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini apa? Perbuatan, amalan. Rasa malu? Hah? Ini terkait dengan keyakinan. Sebab rasa malu itu dalam hati tempatnya. Pengaruhnya tampak di mana? Di badannya. Kalau ada malu di hatinya, kelihatan dari gerak-geriknya, kelihatan mungkin dari rona mukanya yang berubah warnanya. Karena ada rasa malu di mana? Di hati. Tapi kalau tidak ada rasa malu di dalam hatinya, dia akan melakukan apa saja. Tidak malu lagi kepada manusia, apalagi kepada Allah. Jelas ya? Baik. Maka inilah contoh dari keimanan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka begitu kita mengetahui bahwa keimanan ini banyak cabangnya, maka itulah dari kehidupan seorang mukmin. Keindahan berakidah, keindahan beriman. Banyak sekali dari cabang keimanan. Banyak dari lahan-lahan kebaikan Allah bukakan. Iya. Cabang keimanan bukan hanya ucapan la ilaha illallah. Salat, puasa, zakat, haji, menyambung silaturahmi, bertutur kata yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian membantu tetangga. Ya. Demikian pula, dari bentuk menyingkirkan gangguan, ya. Dari sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah yang disunnahkan, dan banyak lagi cabang-cabang keimanan itu. Ya, lahan ibadah, pintu ibadah banyak sekali. Hanya saja, kita perlu mempelajarinya. Ya, perlu untuk apa? Mempelajarinya. Jadi bagaimana seorang bisa mengenal cabang keimanan kalau dia tidak mempelajari? Tidak mempelajarinya. Saya beri contoh misalnya. Ketika terjadi musibah, menimpa. Musibah apa saja? Menimpa. Ketika musibah menimpa, di situ terdapat berbagai jenjang ibadah. Terdapat berbagai jenjang ibadah. Nah, disinilah pengetahuan seseorang yang membedakan. Ada yang tahunya ketika musibah, kita disuruh bersabar. Bagus. Sabar adalah apa? Ibadah. Dan itu jenjang yang agung. ketika terjadi musibah. Tapi ada jenjang yang lebih tinggi darinya. Ada di atasnya jendan ridho. Dia ridho terhadap musibah itu. Kalau sabar itu, kadang hati masih berontak. Dalam jiwa kadang ada yang mau meledak, tapi ditahan oleh kesabaran. Itu derajat sabar. Tapi kalau ridho, tidak ada berontak dalam hatinya. Tenang. Dia terima ketentuan tersebut. Ini derajat ridho. Ada derajat lebih tinggi lagi. Derajat apa? Kesyukuran. Dia kena musibah malah bersyukur. Ya. Ini syukur bukan lagi dia ridho. Di atasnya lagi. Dia sudah senang. Dia bersyukur lagi kepada Allah. Kena musibah. Kenapa? Sebab di belakang musibah kadang terselip berbagai manfaat yang sangat agung untuk seorang hamba. Makanya wajib dia syukuri. Dan ini tingkatan para nabi. Karena itu dikatakan dari sifat para nabi, wa innakum la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Para nabi itu bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira kalau dapat nikmat, dapat kesenangan. Iya. Ya mereka bergembira, bersyukur malah. Para nabi alaihi salatu wassalam. Ada jenjang lain. Jenjang berbaik sangka kepada Allah. Iya. Ada jenjang lain. Banyak jenjang-jenjang ibadah yang bisa dia buka. Tapi ini semuanya perlu kita pelajari. Harus selalu kita ingat, kita kaji. Akhlak yang mulia banyak sekali. Tapi tidak setiap akhlak yang mulia itu bisa kita hadirkan. Karena itu kalau kita rajin membacanya, oh ini sekarang ada akhlak memaafkan, ada akhlak menahan amarah, ada akhlak menyambung silaturahmi. Begitu dia baca, oh ini akhlak ini saya belum lakukan. Kayaknya saya kalau marah masih senang melampiaskan. Dia perbaiki dirinya, karena sering dia baca. Tapi kalau kita hanya tahu global saja, kita baik berakhlak yang mulia, itu bagus pengetahuan global. Tapi secara rinci, ini perlu seorang untuk apa? Mempelajarinya. Ya, demikianlah di dalam iman itu. Iman di dalam cabang-cabangnya banyak. Hanya saja kita perlu untuk mendalami dari cabang-cabang iman itu. Mempelajarinya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat jenjangnya, kedudukannya. Karena itu para nabi, para rasul, keimanannya lebih kuat daripada pengikut mereka. Keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kuat daripada keimanan orang-orang yang datang setelahnya. Iya. Maka manusia berjenjang di dalam apa? Keimanan. Karena keimanan bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Telah kita sebutkan tadi ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ya kalau dia sudah bisa bertambah, pasti bisa apa? Bisa berkurang. Apa sebab keimanan bisa bertambah? Banyak sebabnya. Di antara sebab yang paling pokok adalah dia mempelajari Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini pintu yang luar biasa di dalam menambah keimanan. Iya. Tapi perlu dipelajari. Ya, dan ini PR kita semua ya. Dalam mempelajari Asmaul Husna. Kemudian, dari sebab yang menambah keimanan, seorang itu rajin membaca Al-Quran. Tadabbur terhadap kandungannya. Jadi bukan dia baca saja. Lisannya bergerak, dia baca dengan tajwidnya. Tapi, tidak dia tadabbur, tidak masuk ke hatinya. Harusnya dia tadabbur. Mengambilnya. Pada setiap perintahnya, setiap larangannya dia berhenti. Perintah ini dia sudah laksanakan atau belum? Larangan ini dia sudah berhenti atau belum? Dia tanya kepada dirinya. Iya. Bagi ini derajat yang tinggi. Dalam tadabbur membaca Al-Quran. Kalau dia lakukan, itu di antara sebab yang paling kuat. Menambah keimanan. Dan di antara hal yang menambah keimanan adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu syar'i. Ya, karena itu tidak henti-hentinya. Saya menasihatkan untuk perhatian terhadap ilmu agama. Sebab ini adalah pokok kebahagiaan. pokok kesejahteraan. Masalah apa saja yang terjadi pada individu, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara, inti semua masalah itu terkait dengan masalah ilmu. Adanya ilmu atau tidak adanya ilmu, atau kurangnya ilmu. Ya. Kapan mereka baik dalam mempelajari ilmu agama, itulah yang menyelesaikan setiap masalahnya. Dia menyelesaikan setiap permasalahannya. Kemudian, di antara sebab yang menambah keimanan, adalah banyak berzikir kepada Allah. Al-Quran zikir ya, ilmu zikir juga ilmu sebenarnya. Ya. Dia baca juga dari wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, zikir pagi dan sore, ya, zikir ketika akan tidur, bangun dari tidur. Ya, kalau dia keluar rumah dia baca zikir, akan masuk WC. Kemudian kalau dia masuk atau keluar masjid dia baca dari zikir yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dari hal yang menambah kebaikan. Atau dia baca dari zikir-zikir mutlak, ya, zikir lepas. Kapanpun, dimanapun dia membacanya. Demikian pula diantara hal yang menambah keimanan adalah dia berusaha melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Segala yang dilarang. Sebab ketaatan itu akan menambah keimanan. Kemaksiatan itu pasti akan mengurangi apa? Mengurangi dari keimanan tersebut. Di antara sebab yang menambah keimanan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara hal yang menambah keimanan juga, dia berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Dan banyak lagi dari sebab-sebab bertambahnya keimanan. Sebagaimana ada sebab yang menyebabkan iman itu bertambah, demikian pula ada sebab yang menyebabkan iman itu turun. Nah, ini harus hati-hati. Dari sebab yang menyebabkan iman itu apa? Iman itu turun. Pokoknya dia adalah maksiat. Iya. Di antara sebab pokok yang menyebabkan seorang itu kurang imannya, dia berpaling dari ilmu agama. Kejahilan itu adalah sebab apa? Yang mengurangi keimanan. Iya. Dosa dan maksiat. Meremehkan dari perintah. Lambat di dalam menerima dan menyambut perintah Allah. Iya. Dan selainnya dari pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah hal-hal yang mengurangi keimanan. Maka ini beberapa sudut ya pembahasan tentang keimanan. Dan mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan pembahasan di pembahasan tentang iman. 9 pembahasan yang lainnya insyaallah taala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya pada hari esok. Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.